Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan kitab Syarah Usul Al-Iman, yaitu dengan syarah Syekh As-Sa'di rahimahullah, di mana kita telah sampai pada hadis yang ketiga dari bab yang pertama, yaitu ma'rifatullah wal-iman bihi. Disampaikan oleh penulis rahimahullah ta'ala hadith Nabi SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an yaminullahi mal'a la tughidhuha nafaqatun sahha'ul layli wal nahar ra'aytum ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض أخرجاه في الصحيحين. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an secara marfu', di mana Nabi SAW bersabda, yaminullahi mal'a la tughidhuha nafaqatun sahha'ul layli wan nahar, bahwa tangan Allah Azza wa Jal penuh. Disebutkan dalam sebagian keterangan ulama, ini menunjukkan kekayaan Allah Azza wa Jal dan bahwa Allah Azza wa Jal tidak terkurangi sedikitpun apa yang ia miliki, sekalipun setiap hari sekian banyak makhluk diberi rizki oleh Allah Azza wa Jal. La tughidhuha nafaqatun, nafkah tidak menguranginya sedikitpun. Ya, Allah Azza wa Jal memberi makhluk semuanya kecukupan mereka, yang di darat, yang di laut, yang di langit, sedikitpun tidak mengurangi apa yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jal. Sahha'ul layli wan nahar. Ya, ini juga menunjukkan bahwa baik siang maupun malam selalu Allah Azza wa Jal memberikan apa yang Allah berikan kepada makhluk-makhluk tiada henti. Ara'aitum ma anfaqa mungdu khalaqas samawati wal ard. Tidakkah kalian melihat apa yang Allah infakkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Fa innahu lam yughith ma fi yaminih. Sesungguhnya itu tidak mengurangi sedikit pun apa yang di tangan kanan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini menerangkan kepada kita dan mengingatkan bahwa sebanyak ini sejak yang dulu sampai yang sekarang dan seterusnya, sejak Allah ciptakan langit dan bumi sudah sekian lama, ya kan? Kalau bagi kita nggak terhitung, sangat banyak sekali Allah berikan kepada makhluk-makhluknya. Tapi dikatakan di sini bahwa itu tidak mengurangi sedikit pun apa yang di tangan Allah Azza wa Jal. Wal-qistu biyadihil ukhra, dan al-qist, keadilan, berada di tangan yang lain. Ya, yarfa'u wa yakhfid. Allah Azza wa Jal mengangkat dan Allah Azza wa Jal menurunkan. Ya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Hadis ini disebutkan oleh penulis rahimahullah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam bab kita, yaitu bab ma'rifatullah wal iman bihi. Artinya mengenal Allah Azza wa Jalla dan mengimaninya. Sehingga dari hadis ini dan bab yang kita bahas nampak jelas kaitannya, yaitu kita mengenal salah satu dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, yaitu al-ghina. Allah Azza wa Jalla memiliki kekayaan. Allah Azza wa Jalla bahkan salah satu namanya ghaniyun, al-ghani, yang maha kaya. Dan Allah Azza wa Jalla dengan sifat ini berarti juga tidak membutuhkan siapapun dan apapun. Allah Azza wa Jalla dengan zat-Nya, ya, tidak membutuhkan kepada siapapun. Dengan kekayaannya, Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan kepada siapapun. Nah, inilah sesembahan kita, inilah Rabb kita. Inilah salah satu dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang kita senantiasa beribadah kepadanya. Ya. Di sini kita akan melihat penjelasan Syekh Sa'd rahimahullah terkait hadis ini. Kita akan mendapatkan beberapa faedah penting tentunya dari keterangan beliau. Beliau mengatakan, hadal hadis dalla ala si'ati fadlihi wa kamali adlihi. Hadis ini menunjukkan tentang keluasan karunia Allah, keutamaannya, karunia Allah Azza wa Jal kepada makhluk-makhluknya, wa kamal adlihi, dan kesempurnaan keadilan Allah Azza wa Jal, wa isbat al-yadaini lillah. Dan juga hadis ini menunjukkan tentang salah satu dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla adalah al-yadain. Allah memiliki dua tangan. Jadi ini secara global disebutkan ada tiga hal yang terkandung pada hadis ini. Pertama, hadis ini menunjukkan si'ati fadlihi, keluasan karunia Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang kedua, tentang kesempurnaan keadilannya disebutkan dalam hadis ini, wal qist bi yadihil ukhra, dan keadilan di tangan yang lain. Disebutkan dalam sebagian lafal hadis, seingat saya dengan lafal wal mizan, ya, dan timbangan keadilan atau keadilan berada di tangan yang lain. Sehingga hadis ini menunjukkan juga tentang salah satu dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah Azza wa Jalla Maha Adil. Kemudian yang ketiga, juga hadis ini menunjukkan salah satu dari sifat-sifat Allah, bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki dua tangan. Ya, kita harus beriman dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Hadis ini hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Wasabiluhuma sabilu jami'i sifat. Dan cara mengimani keduanya adalah seperti cara kita mengimani seluruh sifat-sifat Allah. Annahu ta'ala mausufun bikulli sifati kamal. Bahwa Allah Azza wa Jal disifati dengan semua sifat kesempurnaan. Walahu min tilka sifati a'zamuha wa awsa'uha. Dan bagi Allah Azza wa Jal dari tiap sifat-sifat itu, sifat yang paling agung dan paling awsa', ya, paling besar atau paling lapang, ya. Artinya di sini bahwa dalam sifat-sifat itu kita mengimani sebagaimana sifat-sifat yang lain telah kita sebutkan dalam beberapa kesempatan yang lain, bagaimana kita mengimani sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Termasuk di sini mengimani al-yadain, bahwa Allah Azza wa Jal memiliki dua tangan. Ya. Dua tangan Allah Azza wa Jal adalah sifat kesempurnaan bagi Allah Azza wa Jal, dan bahwa tangan Allah Azza wa Jal tidak seperti tangan makhluk dan seterusnya akan dijelaskan nanti. Begitu pula sifat-sifat yang lain. Sifat keadilan, sifat kekayaan, semuanya pada puncak kesempurnaan dan kebaikan. Tidak ada sifat siapapun yang menyerupai atau menyamai sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Wa annahu kama la yumathiluhu ahadun fi dhatihi la yumathiluhu ahadun fi syai'in min sifatihi. Dan sebagaimana la yumathiluhu ahadun fi dhatihi, dan sebagaimana tidak menyerupainya sesuatu pun dalam zatnya, la yumathiluhu ahadun fi syai'in min sifatih, dan juga tidak menyerupai Allah Azza wa Jal seorang pun pada sesuatu pun dari sifat-sifatnya. Ya. Jadi di sini Syekh Sa'd rahimahullah juga mengingatkan bahwa kita dalam mengimani sifat-sifat Allah Azza wa Jal, kita tidak boleh menyerupakan sifat Allah Azza wa Jal dengan sifat makhluk. Dan makhluk siapapun tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jal, sebagaimana juga sifat-sifatnya tidak serupa dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Ya. Allah Azza wa Jal dengan zatnya tidak ada yang menyerupainya, maka dengan sifatnya juga tidak ada yang menyerupainya. Sekalipun namanya sama, tapi kan hakikatnya berbeda. Banyak contoh yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Misalnya sifat ilmu, Allah punya ilmu, manusia juga punya ilmu. Ya, sama-sama ilmu, ya kan? Tapi apakah sama ilmu Allah dengan ilmu kita? Jawabnya tidak. Tidak mungkin, ilmu kita sangat sedikit, sangat terbatas. Pengetahuan kita sangat sempit, sementara ilmu Allah Azza wa Jal ya sangat luas. Ya, begitu pula misal yang lain, pendengaran Allah Azza wa Jal, Allah mendengar, manusia juga mendengar, tapi tidak sama pendengaran Allah dengan pendengaran manusia. Pendengaran manusia sangat terbatas. Ya. Sementara pendengaran Allah Azza wa Jal tidak terbatas. Apapun dari suara-suara, Allah Azza wa Jal mendengarnya. Ya, sehingga sekalipun Allah Azza wa Jal di atas langit sana mendengar suara kita yang di sini, bahkan mendengar suara yang di dasar lautan, bahkan mendengar ada yang di dalam bumi misalnya. Nah, jadi sekalipun sama-sama mendengar, tapi tidak sama pendengaran kita dengan pendengaran Allah Azza wa Jal. Begitu pula tangan, ya, sama namanya tangan, tapi tangan kita tidak sama dengan tangan Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir." Tidak ada yang serupa dengannya suatu apapun, dan Allah Azza wa Jal Maha mendengar dan Maha melihat. Ya. Allah mendengar, Allah melihat. Manusia mendengar, manusia melihat. Tapi tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Wa man nafa syai'an minha mutawahhiman anna dhahira dhalika tashbih. Anna dhahira dhalika tashbih. Faqad ghalita afhasyal ghalat. Afhasya ghalat. Dan barang siapa yang menafikan sesuatu dari sifat-sifat Allah, yakni tidak mengimani, tidak percaya. Misal tadi, tidak percaya Allah punya tangan. Nah, ini nafa syai'an minas sifat. Enggak tahu, tidak percaya kalau Allah itu Maha mendengar. Tidak percaya kalau Allah itu Maha melihat, misalnya. Ketika ada orang yang tidak percaya dengan sesuatu dari sifat-sifat Allah, mutawahhiman, dengan menyangka begitu, yang ini menjadi alasannya, anna zahira dzalika at-tasybih, bahwa kalau dikatakan seperti itu tampak bahwa Allah itu serupa dengan makhluk, ya, tasybih, menyerupai makhluk. Ya, ini bila menjadi alasan mereka yang apa, tidak percaya dengan salah satu dari sifat-sifat Allah atau bahkan semuanya. Ya, dia mengatakan, misal kalau dikatakan Allah itu punya tangan, berarti sama dengan makhluk. Kalau begitu, biar tidak sama dengan makhluk, Allah berarti enggak punya tangan. Atau mengatakan kalau dikatakan Allah itu melihat, berarti sama dengan makhluk. Makhluk kan melihat. Padahal Allah itu ya enggak mungkin sama dengan makhluk. Kalau begitu, Allah itu enggak melihat. Dan begitu seterusnya. Jadi ada sebagian kelompok tidak mau mengimani sifat-sifat itu dengan alasan kalau kita mengimani sifat-sifat tersebut berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Syekh As-Sa'di mengatakan, siapa yang melakukan ini? Faqad ghalita afhasya ghalat. Dia telah salah dengan kesalahan yang parah. Ya, salah berat kalau seperti itu cara memahaminya. Kenapa demikian? Fa innas sifati tabi'atun lil mausuf. Karena sifat-sifat itu mengikuti yang disifati. Ya. Sifat, ya, tadi ilmu, mendengar, melihat, ya, tangan dan seterusnya. Ini kan sifat-sifat. Ya. Sifat itu mengikuti yang disifati. Allah Azza wa Jal disifati dengan sifat-sifat itu. Allah Maha sempurna, maka sifat-sifatnya sempurna. Ya, kita manusia makhluk yang penuh dengan kekurangan. Maka sifat-sifat kita adalah sifat yang penuh dengan kekurangan. Jadi sifat-sifat ini mengikuti yang disifati. Maksudnya begitu, ya. Kita mengakui enggak kekurangan kita? Kalau saya mengakui, dan saya yakin semuanya juga mengakui, bahwa kita ini makhluk yang punya banyak kekurangan. Ya, zat kita ini punya banyak kekurangan. Maka sifat-sifat kita juga mesti banyak kekurangan. Pendengaran kita mesti ada kekurangannya. Penglihatan kita ada kekurangannya. Ilmu kita ada kekurangannya. Tangan kita ada kekurangannya. Begitu. Sementara Allah Azza wa Jal Maha sempurna, maka sifat-sifatnya adalah sifat-sifat yang sempurna. Allah punya pendengaran yang sempurna. penglihatan-penglihatan yang sempurna, ilmu-ilmu yang sempurna, tangan-tangan yang sempurna. Tidak ada cacatnya, tidak ada aibnya, tidak ada kekurangannya. Nah, begitu. Nah, kalau seperti ini, bagaimana mau disamakan makhluk dengan Khalik? Jelas enggak sama. Kalau enggak sama, kenapa kita mesti mengingkari sifat-sifat itu dengan alasan kalau mengimaninya berarti menyamakan dengan makhluk? Enggak bisa. Ya. Jadi sudah kita katakan tidak sama antara yang Allah miliki dengan yang kita miliki. Sekalipun namanya sama, hakikatnya tidak sama. Karena Allah Maha sempurna, sifatnya sempurna. Kita orang yang lemah dan kurang, maka sifat kita lemah dan kurang. Ya, jadi tidak ada celah atau alasan untuk mengingkari sifat-sifat Allah dengan alasan kalau mengimani dan menetapkannya berarti menyamakan dengan makhluk. Ini alasan yang merdut, tertolak. Alasan yang enggak bisa diterima. Dan seperti kata Syekh Said rahimahullah, ini keliru dan kekeliruan yang parah, cara memahami yang parah salahnya. Ya. Dan diingatkan pula oleh para ulama rahimahumullah, kita sesama makhluk saja sudah beda-beda, tidak sama. Sekalipun beberapa namanya sama. Ya. Dalam kitab-kitab yang membahas ini, At-Tadmuriyah misalnya, Al-Wasithiyah dengan syarah-syarahnya menerangkan, ya. Contoh misalnya kita manusia dengan gajah. Kita manusia dengan semut. Ya. Punya kesamaan dari sisi beberapa nama pada sifat-sifat kita. Gajah punya mata, kita punya mata. Samakah mata kita dengan mata gajah? Jawabnya tidak sama. Kita punya telinga, gajah punya telinga. Samakah telinga kita dengan telinga gajah? Tidak sama. Ya kan? Kita dengan semut, apalagi semut dengan gajah, jelas berbeda semua. Nah, sesama makhluk sudah berbeda hakikatnya sekalipun namanya sama. Apalagi kita makhluk dengan Allah Azza wa Jalla Al-Khaliq yang Maha Besar dan Maha Sempurna. Jadi orang yang menyamakan Allah dengan makhluk atau makhluk dengan Allah atau menolak sifat Allah dengan alasan akan menyamakan dengan makhluk, ini semua alasan yang enggak bisa diterima. Dan alasan yang tidak diterima pula oleh akal yang sehat. Ya, kalau kita akalnya sehat, tidak akan mengarah ke situ. Ya. Makanya para sahabat dulu ketika mendengar ayat-ayat seperti ini langsung beriman, selesai. Enggak ada urusan dengan syubhat-syubhat sama dengan makhluk atau tidak, enggak ada. Terbesit dalam diri-diri mereka hal seperti itu karena mereka jelas mengetahui hal itu. Baru muncul apa hal-hal seperti ini akan menyamakan dengan makhluk dan lain-lain setelah ada tentu aliran-aliran yang sesat dalam bab ini, terutama ya yang sudah terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran filsafat, ya. Orang-orang Jahmiyah, berikutnya Mu'tazilah dan lain-lain, ini baru muncul ini. Kalau ketika zaman para sahabat, enggak ada yang seperti itu. Otomatis beriman jelas bahwa Allah Azza wa Jalla dengan sifat-sifatnya enggak sama dengan makhluknya sama sekali. Wa man athbata syai'an min haduna syai' faqad ghalita fi ma nafahu wa tanaqadha tanaqudan yadullu ala butlani qawlihi. Wa man athbata syai'an minha, dan barang siapa yang menetapkan sebagian darinya, artinya mengimani sebagian dari sifat-sifat itu, duna syai', tidak mengimani sebagian yang lain. Nah, ini golongan yang lain. Ada sebagian golongan yang seperti ini. Beriman, saya beriman 20 sekian saja, yang lain tidak saya imani. Saya beriman 14 saja atau 7 saja, yang lain enggak saya imani. Berarti ini azbata syai'an duna syai'. Mengimani sebagian sifat Allah, tidak mengimani yang lain. Sebagian mereka mengatakan, kalau Allah maha apa mendengar, saya beriman. Ya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya, maha mampu, maha kuasa, saya beriman. Tapi kalau dikatakan Allah Azza wa Jal mencintai orang-orang yang bertakwa, Allah mencintai orang, saya tidak beriman, Allah mencintai. Nah, ini berarti mengimani sebagian, tidak mengimani yang lain. Ada yang mengatakan kalau Allah Azza wa Jal maha mampu, ya, saya beriman. Maha berkehendak, iradah, murid, iradah, saya beriman. Tapi kalau dikatakan Allah punya tangan, saya tidak beriman. Nah, ini artinya yu'min bi ba'dil kitab wa yakfur bi ba'd. Iman dengan sebagian, tidak iman dengan sebagian yang lain. Asbata syai'an duna syai'. Mengimani sebagian, tidak mengimani yang lain. Bagaimana dengan orang yang seperti ini? Faqad ghalita fi ma nafahu. Dia telah salah pada apa yang dia nafikan. Ya. Salah jelas bagaimana tidak beriman dengan sifat-sifat Allah padahal disebutkan dalam ayat. Padahal disebutkan dalam hadis yang sahih. Jelas salah kalau enggak beriman dengannya. Wa tanaqadha tanaqudan. Yang kedua, bukan hanya salah, dia juga telah melakukan tanaqud, yakni kontradiksi dalam ucapannya atau keyakinannya, bertentangan, bertabrakan ucapannya sendiri atau keyakinannya sendiri. Bagaimana bertabrakan? Begini, ya, kenapa yang ini kamu imani, yang itu enggak kamu imani? Kan semuanya ada dalam ayat. Berarti kamu enggak konsekuen dalam iman. Mestinya kan kalau kamu mau imani, ya imani semua. Kalau tidak kamu imani, ya tidak semua, berarti kamu sudah jelas kufurnya murni. Ya. Tapi kalau kamu katakan yang ini saya imani, yang ini tidak. Loh, kenapa? Ini kan semuanya ada di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Ini semua ada dalam hadis Nabi. Nah, ini tanakut. Ya. Ini kontradiksi. Enggak boleh yang seperti itu. Dan mungkin mereka akan mengatakan, ya, sedikit kita tambahkan. Mungkin mereka akan beralasan, ya, saya beriman dengan kudrah bahwa Allah Maha Mampu. Saya beriman bahwa Allah Azza wa Jal beriradah, Maha Berkehendak. Ya, saya beriman. Itu sifat-sifat Allah. Tapi saya tidak beriman dengan sifat yang lain, bahwa Allah itu ridha, Allah itu cinta, Allah itu punya tangan. Saya enggak beriman. Loh, kenapa dibedakan? Ya, karena kalau dikatakan Allah itu cinta, kok seperti makhluk. Allah ridha, ya seperti makhluk. Ya. Allah punya tangan, masa seperti makhluk begitu? Nah, tapi kalau dikatakan Allah itu maha mampu, Allah maha berkehendak, kan tidak. Nah, itu sebagian alasan mereka begitu. Maka apa jawaban kita? Ya enggak seperti itu. Ya, enggak benar. Alasan seperti itu enggak benar. Kalau sekedar dikatakan sebatas itu, kita akan mengatakan justru makhluk, ya makhluk itu kan juga punya kehendak. Ya kan? Kita punya kehendak apa enggak? Punya kehendak juga. Maha mampu. Allah maha mampu. Manusia punya kemampuan apa tidak? Ya punya kemampuan juga. Masa kita gak punya kemampuan? Nyatanya kita bisa pergi ke sana kemari mengangkat ini dan itu. Nah, jadi manusia juga punya kemampuan, juga punya kemauan. Jadi kalau kamu tolak itu bahwa Allah punya tangan dengan alasan seperti makhluk, mestinya kamu tolak juga Allah punya kemampuan karena manusia juga punya kemampuan. Jadi samakan begitu. Jangan dibedakan. Ya. Berarti kalau seperti ini, mestinya kamu ingkari semua, enggak beriman total. Kalau mereka mengatakan, wah ya enggak begitu. Saya beriman bahwa Allah itu punya kemampuan tidak seperti kemampuan manusia. Saya beriman Allah punya kemauan tidak seperti kemauan manusia. Ya, jadi enggak sama dengan manusia dalam bab ini. Oh, kalau kamu jawab begitu, saya akan nambahi. Ya, kamu juga mestinya beriman bahwa Allah mencintai tidak sama dengan cintanya manusia. Allah ridha tidak sama dengan ridhonya manusia. Allah punya tangan tidak sama dengan tangannya manusia. Sama. Mestinya kamu imani semua. Nah, mestinya begitu. Jadi, jangan alasan seperti tadi sehingga kontradiksi. Ya, kalau kamu beralasan seperti itu, ini diimani, ini tidak, berarti jelas bertentangan dalam pemikiran kamu sendiri. Kalau tidak beriman dengan alasan ini, sama dengan manusia, semuanya bisa disamakan menurut alur pemikiranmu. Tapi kalau kamu katakan kamu tidak sama dengan manusia, ya ini pun sifat-sifat yang lain juga tidak sama dengan sifat-sifat manusia. Nah, jadi ini bantahan kita kepada mereka yang mengimani sebagian dan tidak mengimani yang lain. Ya. Apa yang disebutkan ini oleh Syekh Sa'd rahimahullah, mungkin bagi para santri yang belajar At-Tadmuriyah bisa ingat Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan kaidah, ya kan? Al-qawlu sifat kal qauli fi dzat. Kita bicara tentang sifat Allah sama dengan kita bicara tentang zat Allah. Kama anna lillahi dzatan la tushbihu dzawat falahu sifat la tushbihu sifat. Sebagaimana Allah punya zat enggak sama dengan makhluk, Allah pun punya sifat tidak sama dengan sifat makhluk. Nah, ini kaidahnya. Ya. Kaidah yang kedua disebutkan di situ, ya, bagi santri yang belajar Tadmuriyah mungkin ingat juga, ya, al-qaulu fi sifat kal-qauli fi ba'dihal al-ukhra. Kita bicara tentang satu sifat sama dengan sifat yang lain. Ketika kudrah, iradah, kemampuan dan kemauan tidak sama dengan kemampuan dan kemauan makhluk, berarti juga pendengaran tidak sama dengan pendengaran makhluk, penglihatan tidak sama dengan penglihatan makhluk, cinta yang tidak sama dengan cintanya makhluk, ridha yang tidak sama dengan ridhanya makhluk, tangan yang tidak sama dengan tangannya makhluk. Begitu. Sama bab sifat ini semuanya sama. Ya, begitu. Waqad waddaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits si'ata ghinahu wa si'ata atayah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan pada hadis ini kelapangan atau keluasan kekayaan Allah Azza wa Jal dan pemberian-pemberiannya, karunia-karunianya. Ya, disebutkan di sini la tughidhuha nafaqatun, ya. Tidak terkurangi sedikit pun oleh nafkah-nafkah yang Allah berikan. Wa annahu kama anna jami'al mawjudat fi fadlihi wa karamihi mundu khalqiha wa la yakhlu anun wa halun min al ahwal illa walillahi 'alayha kulliha ni'amun wa ihsan la tuhsa anwa'uhu fadlan 'an afradihi. Sebagaimana semua al mawjudat yang ada, mereka itu dalam karunia Allah dan karam pemberian kedermawanan Allah Azza wa Jal. Semuanya tanpa terkecuali. Sejak diciptakannya, La yakhlu'anun wahalun, tidak kosong suatu waktu atau suatu keadaan dari keadaan-keadaan kecuali Allah Azza wa Jal memiliki nikmat dan kebaikan kepadanya seluruhnya. Ya. Tidak ada suatu waktu, suatu keadaan yang makhluk ini sesaat saja lepas dari karunia Allah. Ada yang begitu? Ya. Tidak ada. 5 detik misalnya saya lepas dari karunia Allah, tidak ada. Ya, semuanya. Tidak ada suatu waktu, suatu keadaan yang makhluk lepas dari nikmat dan kebaikan Allah kepadanya atau karunia Allah kepadanya. La tuhsa anwa'uhu, macam-macamnya saja tidak bisa dihitung, apalagi afrad, satu persatunya dari jenis-jenis itu pun jelas lebih tidak bisa dihitung lagi. Ya, kita bicara jenisnya, jenis pemberian Allah, jenis makanan, jenis minuman, jenis pakaian. Kita ngitung jenisnya saja sudah kesulitan. Ya. Nafas dan lain-lain. Padahal setiap jenisnya itu ada banyak sekali. Maka sungguh nikmat Allah Azza wa Jal la tuhsa, tidak bisa dihitung. Ya, hanya Allah Azza wa Jal yang mampu menghitungnya. Wa ma'a hadzal 'ata' al-wasi' asy-syamil, dan dengan pemberian Allah Azza wa Jal yang luas, yang mencakup di jami'il makhluqat, terhadap seluruh makhluk-makhluknya, fi kullil afaq, di setiap ufuk-ufuk, lam yughid min fadlihi wa karamihi mithqala dzarrah. Ini semua tidak mengurangi kekayaan yang Allah miliki, karunianya, ya, walaupun mithqal dzarrah, seberat semut yang kecil atau biji yang kecil, enggak bisa mengurangi. Sudah sekian banyak Allah berikan, tapi enggak mengurangi kekayaan Allah Azza wa Jalla. Kenapa enggak terkurangi? Li'anna fadlahu wa karamahu wa ghinah min lawazimi dzatihi. Karena karunia Allah, kedermawanan Allah, kekayaan Allah itu adalah min lawazim dzatihi, dari keharusan zat Allah Azza wa Jalla. Itu sudah sifat dzatiyah Allah Azza wa Jalla. Enggak mungkin Allah Azza wa Jalla tidak ghani. Ya, tidak karim. Tidak mungkin. Jadi tidak mungkin berkurang. Ya. Dan semuanya ini kan milik Allah Azza wa Jalla. Apa ada sesuatu yang keluar dari alam semesta yang milik Allah Azza wa Jalla ini? Mau keluar kemana? Ya. Jadi semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla Maha Kaya, dan ini menjadi sifat dzatiyah Allah Azza wa Jalla. Wa khazainul awalim kulluha biyadihi, dan perbendaharaan alam semuanya di tangan Allah. Wa tahta tasrifihi, di bawah pengaturan Allah. Wa tadbirihi. Wa idza arada syai'an qala lahu kun fayakun, dan bila Allah menghendaki menciptakan sesuatu, tinggal Allah mengatakan jadilah begini, akan jadi. Ya, enggak seperti manusia membuat sesuatu. Ya. Menyiapkan bahan-bahannya, merangkai dan lain-lain baru jadi. Itu pun kalau jadi, bagi Allah Azza wa Jal tinggal mengatakan kun yakun. Ya. Mengatakan jadilah demikian, maka akan jadi. Jadilah seperti itu, akan jadi. Ya. Fala yutasawwaru an yanqusa syai'un min kamali ghinah wa min si'ati atayah mithqalu dzarrah atau mithqala dzarrah. Jadi tidak tergambar akan terkurangi sedikit pun dari kekayaan Allah dan keluasan pemberiannya, walaupun seberat dzarrah. Enggak akan terkurangi. Bagaimana terkurangi? Tinggal Allah mengatakan demikian, langsung jadi. Ya. Mau jadi lautan, mau jadi gunung, terserah perintah Allah. Mau jadi buah, mau jadi makanan, Allah tinggal perintah jadi. Ya, jadi bagaimana akan berkurang? Ya, dan semua milik Allah Azza wa Jal. Nah, inilah Allah Azza wa Jal, Rabb kita semua, ya. Dan tentunya bagi hamba-hamba Allah yang mengetahui kekayaan Allah Azza wa Jal, tidak akan putus asa untuk mendapatkan karunia-karunianya, ya, selama tentunya dia menjadi orang yang beriman dan senantiasa kembali kepadanya. Orang yang mau adzan, silakan adzan. Bismillah, kita lanjutkan. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, wallahu dzul fadlil azim, dan Allah azza wa jal zat yang memiliki keutamaan yang besar. Wa kadzalika sa'iru sifatih, dan seperti itulah pula seluruh sifat-sifatnya. Ka'ilmihi wa kalamihi wa qudratihi wa hikmatihi wa ghairiha. Seperti ilmunya, kalamnya, qudrah kemampuannya, wa hikmati dan hikmahnya. Semua sifat-sifat Allah seperti itu, ya. Kita imani seperti yang tadi kita jelaskan, ya, sifat yang maha sempurna karena dimiliki oleh zat yang maha sempurna dan tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Falau nusiba ilmul khalaik kullihim min awwalihim ila akhirihim, seandainya ilmu makhluk-makhluk seluruhnya dari awalnya sampai akhirnya nusiba dibandingkan ila ilmihi, kepada ilmu Allah, lam yangkus min ilmillah, itu tidak mengurangi sedikit pun dari ilmu Allah. Illa kama yangkusu al-usfur idza naqara fil bahr, kecuali seperti seekor burung usfur yang mematuk di lautan, ya. Apa artinya patukan burung di lautan itu dibanding dengan lautan yang sebesar dan seluas itu? Nah, ibaratnya seperti itu, bahwa ilmu makhluk tidak akan mengurangi ilmu Allah Azza wa Jal sedikit pun, dan ilmu makhluk dibanding ilmu Allah Azza wa Jal tidak ada apa-apanya sama sekali. Kama qala dzalikal Khidr atau Al-Khidr li Musa, sebagaimana dikatakan itu oleh Al-Khidr kepada Musa, yakni dalam kisah keduanya, ya, seperti dalam hadis dan sebagiannya diceritakan dalam surat Al-Kahfi itu, ya, salah satunya menceritakan tentang ini. Nah, wa min kamali ghina annahu qala ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara kesempurnaan sifat ghina Allah azza wajal, kekayaan Allah azza wajal, dan ketidakbutuhan Allah azza wajal kepada siapapun dan apapun, adalah seperti yang dikatakan Allah azza wajal melalui Rasulnya, yakni disampaikan dalam hadis qudsi, bahwa Allah azza wajal berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, seandainya awwalakum wa akhirakum, yang pertama dari kalian dan yang terakhir, wa insakum wa jinnakum, manusia kalian maupun jin kalian, waratbakum wa yabisakum, yang masih basah dari kalian maupun yang sudah kering, semua qamu fi sa'idin, bangkit atau berdiri di suatu hamparan, fasaluni, lalu mereka semua meminta kepadaku, fa'ataitu kulla insanin mas'alah, lalu aku beri tiap manusia apa yang dia minta. Ma naqasa dzalika min mulki, maka itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Illa kama yunqisul mikhyatu idza ghumisa fil bahr, kecuali ibaratnya seperti jarum yang mengurangi air lautan ketika dicelupkan. ditemukan di dalam lautan. Hadis riwayat Muslim. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ini menunjukkan kekayaan Allah Azza wa Jalla yang maha besar, maha luas, ya. Wa idza akhbarana Allahu fi kitabihi aw 'ala lisani nabiyyihi an ghinahu wa si'ati karamihi fadzalika yatadhammanu amrayn. Dan bila Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita dalam kitabnya atau melalui lisan rasulnya tentang sifat ghina Allah Azza wa Jalla, kemahakayaan Allah Azza wa Jalla dan keluasan kedermawanan Allah Azza wa Jalla, maka itu mencakup dua hal, terkandung padanya dua hal. Apa itu? Ahadihima an na'rifa rabbana bihadzal wasf al-'adzim. Kita mesti mengenal Rabb kita semua dengan sifat yang besar ini. Nah, ini kaitannya dengan bab kita. Kita sedang dalam bab mengenal Allah. Bukan mengenal Allah hanya tahu bahwa Allah itu ada, titik, bukan. Belum cukup kalau sekedar kita mengenal Allah artinya tahu bahwa Allah itu ada. Ini belum cukup. Kita mengenal Allah Azza wa Jalla juga mengenal sifat-sifatnya. Inilah salah satu dari sifat Allah, Rabb kita semua. Allah Maha Kaya. Ya. Dan ini juga menjadi hal sesuatu yang penting, hal atau sesuatu yang penting untuk apa? Untuk membantah mereka yang beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya, dan Allah sebutkan dalam ayat-ayat makna ini untuk apa? Untuk memberikan pencerahan kepada mereka yang masih juga ibadah kepada selain Allah. Ibadah kepada berhala. Berhala itu punya apa sih? Apa yang dimiliki oleh berhala itu? Beribadah kepada hewan-hewan. Sebagian hewan diibadahi. Apa sih? Punya apa dia? Kekayaan apa yang dia miliki kok diibadahi? Ya. Beribadah kepada pohon. Pohon itu punya apa kok diibadahi? Nah. Jadi semuanya gak berhak diibadahi dan tidak sepantasnya diibadahi. Mau minta apa? Gak punya kok diminta. Fakidu syekh la yu'tih, kata orang Arab. Yang gak punya, gimana mau memberi? Tapi kalau kita ibadah kepada Allah, itulah sifat Allah. Maha kaya. Mau minta apa saja diberi. Ya. Tentunya dengan syarat-syaratnya dalam penjelasan yang lain, ya. Ala kulli hal, inilah kekuasaan dan kekayaan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan bahwa yang kalian sembah selain Allah itu tidak memiliki walaupun apa? Kulit biji kurma. Ya. Tidak punya walaupun kulit biji kurma. Lalu mau minta apa kalian? Ya, lebih daripada itu kalian minta saja enggak dengar. Nah ini. Ya. Kalau mendengar enggak bisa mengabulkan karena enggak punya kekuasaan. Nah, lain halnya dengan Allah Azza wa Jalla, kalian minta Allah dengar. Kalian minta saja minta apa macam-macam Allah punya. Kalian minta diberi, Allah berkuasa untuk memberi, dan ketika Allah memberi tidak ada yang bisa menghalangi. Inilah Allah Azza wa Jalla. Jadi sungguh beruntung jadi orang muslim, ya. Jadi orang bertauhid sangat beruntung karena Rabb-nya maha kaya, maha mampu. Dan sungguh merugi mereka yang beribadah kepada selain Allah karena Tuhan mereka tidak mampu atau tidak punya, ya, atau bahkan tidak mendengar sehingga enggak dapat apa-apa nanti, hampa. Minta tapi enggak dapat apa-apa. Lebih daripada itu nanti di akhirat saling memusuhi. Celaka sudah, ya. Na'udzubillah min dzalik. Fa inna ma'rifatallah ajallul matalib wa 'alal ragaib. Karena di sini bab apa? Mengenal Allah, ya, mengenal sifat-sifat Allah yang maha besar. Karena mengenal Allah Azza wa Jalla adalah ajal al-matalib, tuntutan atau ya kurang lebih begitu maknanya, tuntutan yang agung. Wa'ala al-matalib ar-ragaib, dan hal yang diingini yang paling tinggi. Ya. Begitu kurang lebih maknanya. Ya. Yang kedua, yang terkandung pada hadis itu tersirat suatu faedah, hath minhu lana an nazdada tama'an fi fadli wa karami. Tersirat pada hadis itu kalau begitu, anjuran kepada kita untuk menambah keinginan kita terhadap karunia-karunia Allah. Kalau Allah Maha Kaya seperti itu, kita mau enggak minta apa-apa. Ya. Ya. Sok merasa enggak butuh begitu? Tidak. Justru Allah Maha Kaya, minta sebanyak-banyaknya yang baik tentunya, ya. Allah Azza wa Jalla Maha Kaya. Allah Azza wa Jalla Maha Mampu. Allah Maha Mendengar. Nah, terkadang di situ agar kita banyak meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Wa an nas'alahu kulla waqtin jami' matalibina ad-diniyah wa dunyawiyah, dan agar kita minta kepada Allah semua keperluan kita, keperluan duniawi maupun keperluan dini, dunia atau agama, minta kepada Allah. Ya. Nah, ini hal yang penting agar kita sebagai makhluk jangan tergantung kepada makhluk yang lain. Tergantung kepada orang. Seolah-olah hidupnya kita ini gantungannya kepada orang. Ya, kalau orang itu miskin ya sudah kita bingung mau apa ini. Kalau orang itu mati bingung kita mau apa. Memang hidup kita tergantung sama dia. Ya. Jangan begitu, seorang muslim selalu bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak bergantung kepada manusia. Ya. Bekerja silakan. Ya, berbuat silakan. Ya. Semuanya dianjurkan, bekerja, berbuat, berusaha dianjurkan, tapi ketergantungan kita adalah kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan kepada siapapun dari manusia, baik urusan agama maupun urusan dunia. Makanya kata Nabi SAW, sekalipun urusan sandal kita yang putus, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, apalagi urusan yang lainnya. Walamma bayyana fi hadzal hadits si'ata fadlih, dzakara fi aidan syumul 'adlih. Dan sebagaimana ketika Allah Azza, ketika Nabi SAW menerangkan dalam hadits ini tentang keluasan karunia Allah, dzakara fi aidan syumul 'adlih, juga Nabi menyebutkan tentang menyeluruhnya keadilan Allah Azza wa Jalla. Wa annal qista bi yadil ukhra, dan bahwa keadilan itu di tangan Allah yang lain. Yakhfadhu man yastahiqul khafd, Allah menurunkan siapa yang berhak diturunkan. Orang ini seperti ini, seperti ini, Allah Maha tahu berhak diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla derajatnya. Wa yarfa'u man yastahiqur rafi', dan Allah Azza wa Jalla akan mengangkat orang yang berhak diangkat. Allah Maha tahu fulan fulan fulan, ya, orangnya demikian berhak dengan karunia Allah dia untuk dinaikkan derajatnya. Allah yang merendahkan atau mengangkat. Bihasabil asbab allati ja'alaha Allah, sesuai dengan sebab-sebab yang Allah jadikan. Ya, ini sebabnya begini menjadi turun, itu sebabnya gitu menjadi naik. Al musilah ila kullin minal amrain, yang akan menyampaikan kepada masing-masing dari keduanya. Wa huwal mahmud ala raf'ihi wa khafdhihi, dan Allah lah yang maha terpuji dengan mengangkatnya maupun dengan merendahkannya. Semuanya terpuji Allah Azza wa Jalla, karena Allah enggak akan mengangkat kecuali yang memang pantas, dan Allah tidak akan merendahkan kecuali yang pantas, ya. Jadi semuanya terpuji. Kalau orang mengangkat orang yang enggak pantas diangkat, enggak terpuji. Merendahkan orang yang enggak pantas direndahkan, enggak terpuji. Adapun Allah Azza wa Jalla, ya, Allah mengangkat siapa yang pantas untuk diangkat dan merendahkan siapa yang pantas untuk direndahkan, maka Allah Maha terpuji dengan semua perbuatannya. Wa hikmatuhu wad'uhu lil asya' mawadhi'aha. Dan hikmah Allah Azza wa Jalla artinya bahwa Allah Azza wa Jalla meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Watanziluha lil umur manazilaha allaiqah biha, dan bahwa Allah menempatkan segala perkara di tempat-tempatnya yang sesuai. Walihada kanal muslimun kulluhum yakulun. Oleh karenanya kaum muslimin semuanya mengatakan, in tafaddala wa takarrama wa ahsana ila ibadihi fadhalika min fadlihi. Bila Allah Azza wa Jal memberikan karunianya, memberikan kedermawanannya, memberikan kebaikannya kepada hamba-hambanya, fadhalika min fadlihi, maka ini dari karunia Allah, keutamaan dari Allah, kemurahan Allah. Ya, ketika Allah memberi, mengangkat, ya, dan seterusnya. Wa in 'adzaba wa 'aqaba fa inna dzalika min 'adli, tapi ketika Allah itu mengazab dan Allah menghukum, itu dari keadilan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang dihukum karena suatu kebaikan, enggak mungkin. Semua yang dihukum oleh Allah memang karena suatu kesalahan. Allah Maha Adil, Allah tidak akan menzalimi siapapun, sehingga ya ketika Allah menghukum itu dengan keadilan Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah memberi itu karunia, ya, kedermawanan dan kemurahan Allah Azza wa Jalla. Kita enggak berhak mendapatkan karunia-karunia itu, ya, karena kita banyak salah, ya, karena banyak melanggar dan tidak memberikan hak-hak Allah sebagaimana mestinya, sehingga kita diberi itu betul-betul karena kemurahan Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan, dan jangan merasa kita punya hak terhadap Allah Azza wa Jalla. Kita enggak punya hak, apa hak kita? Ya. Wa ma ahsana ma qalahu ba'dhum, dan betapa bagus apa yang dikatakan oleh sebagian orang, sebagian mereka, malil ibadi alaihi haqqun wajibu. Kalla wala sa'yun ladaihi dha'i'u. Tidak ada bagi hamba-hamba Allah atas Allah suatu hak yang wajib. Kita semua enggak ada yang punya hak terhadap Allah. Jangan merasa saya sudah sholat, saya berhak untuk dapat ini. Ya, saya sudah puasa, saya berhak untuk dapat ini. Tidak ada yang seperti itu. Ya. Jangan seperti kita dengan siapa? Dengan manajer kita misalnya. Saya kan sudah bekerja, mana gaji saya? Itu hak saya. Kan begitu kalau pegawai dengan manajernya misalnya. Tapi kita dengan Allah Azza wa Jal, jangan punya, merasa punya hak seperti itu. Saya sudah sholat, puasa, zakat, hitung lagi, dan seterusnya, maka saya punya hak begini. Tidak ada. Ya. Coba kita perhatikan. Kita sholat itu, puasa dan lain-lain. Ya. Puasa, sholat, baca Quran dan lain-lain. Munculnya semuanya itu dari mana? Dari adanya kemauan kita, ya kan? Setelah adanya kemauan, juga di sana ada kemampuan. Mau sholat, mampu sholat, jadinya sholat. Mau sholat, mau puasa, mampu puasa, kita puasa. Mau baca Quran dan mampu baca Quran. Kemampuan kita ini datangnya dari mana? Siapa yang memberi kemampuan itu? Allah, ya kan? Munculnya kemauan dalam diri kita, siapa yang memberi? Allah. Jadi semuanya dari Allah. Terus bagaimana kamu merasa punya hak? Jadi kalau Allah memberi kepada kita semuanya pahala, itu sudah kemurahan di atas kemurahan. Sholatnya kita juga karena Allah, pahalanya juga dari Allah. Kita enggak punya apa-apa. Laulallah mahtadaina. Kalau bukan karena Allah, kita enggak dapat hidayah. Nah, ini yang harus disadari oleh kita semuanya, dan ini juga keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ma lil ibadi alaihi haqqun wajib. Hamba-hamba tidak punya hak yang wajib atas Allah Azza wa Jalla. Kalla, sekali-kali tidak. Wala sa'yun ladaihi dha'i'u, dan tidak pula suatu usaha di sisi Allah akan sirna. Usaha-usaha kita akan dihargai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah Maha Syakurun. Allah Azza wa Jalla Ghaniyun, Syakurun, Hamidun dan seterusnya. Ya, sehingga upaya kita juga Allah Azza wa Jalla akan beri balasan. Sekali lagi, bukan karena hak kita, tapi karena karunia Allah. In 'udzibu fa bi'adlihi. Bila manusia atau hamba-hamba itu disiksa, diazab, fabi'adli, maka itu dengan keadilan Allah Azza wa Jal. Au nu'imu fabifadlihi, atau diberi nikmat, maka itu dengan karunia dari Allah, kemurahan dari Allah. Wa huwal karimul wasi'u, dan dialah Allah Azza wa Jal maha mulia dan maha luas ya kekayaannya. Kemudian terakhir beliau menerangkan kepada kita di antara bagian yang ada dalam hadis itu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa biyadihi al-ukhra al-qist, dan di tangan Allah yang lain adalah al-qist, keadilan. Wa lam yaqul al-yusra, Nabi tidak mengatakan al-yusra, wala shimal atau ash-shimal, yang artinya tangan kiri. Nabi enggak menyebut begitu. Apa hikmahnya? Bayan annahu la yusafu illa bil kamal, sebagai keterangan bahwa tangan Allah tidak disifati kecuali dengan sifat kesempurnaan. Soalnya kalau disebut dengan istilah shimal yusra, tangan kiri, langsung terkesan adanya apa? Kekurangan. Karena umumnya ya, umumnya orang mengetahui bahwa kanan dan kiri ada perbedaannya, ya kan? Sehingga ketika disebut kiri, ya ada kesan itu, ada kesan itu. Makanya tidak disebut dengan sebutan tangan kiri, supaya apa? Menghilangkan kesan-kesan adanya kekurangan pada tangan Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya di sini Syekh Sa'd rahimahullah mengingatkan hal ini. Nabi enggak menyebut dengan istilah tangan kiri. Karena apa? Karena tangan Allah tidak disifati kecuali dengan kesempurnaan. Wala yasta'malu lidzalika illa ahsan al-alfaz, dan tidak digunakan untuk itu kecuali lafaz yang terbagus. Maka Nabi dengan istilah tangan yang lain. Ya, tangan yang satu yamin dan tangan yang lain. Bahkan lihada fi ba'di alfadhil hadis, di sebagian lafaz hadis Nabi dengan tegas mengatakan kilta yadai ar-rahman yaminu. Itulah kedua tangan Rahman, yamin, kanan. Ya. Nah, di sini ya tentu kita mengimani dalam hadis-hadis yang sahih ini. Hanya saja disebutkan di sebagian lafaz, bukan yang di sini, dengan istilah shimal, ya. Dalam riwayat Muslim, thumma akhadahunna bishimalihi, atau yatwi al-aradin, kalau enggak salah begitu, bishimalihi, dengan kirinya. Nah, di sini kemudian dibahas oleh para ulama, kok ada lafal hadis menyebut bishimalihi? Bagaimana ini? Para ulama bicara kesimpulannya bahwa kata shimal ini dihukumi dhaif, ya, di antara yang menghukumi dhaif adalah Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi, dan dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Silsilah Al-Hadits As-Sahihah, ya. Jadi beberapa ulama menyebut bahwa penyebutan lafal asy-syimal adalah dhaif, ya, lemah. Ya, siapa ulama yang mengatakan tegas seperti itu? Ibn Khuzaimah, Al-Baihaqi, dan belakangan Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, dari ulama mutakhirin yang tegas menyebutkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Sebagian ulama seperti Syekh bin Utsaimin mengatakan yakni kalau lemah, ya, jadi beliau mungkin belum mempelajari lebih dalam, ya. Karena memang itu dalam lafal Muslim, ya. Sementara umumnya hadis dalam Muslim semuanya sahih. Namun perlu diketahui sebagai tambahan ilmu, umumnya sahih, tapi ada kadang sebagian lafaz seperti ini, potongan lafaz kecil, ya, yang kemudian dia akan didhaifkan. Ya. Bagi para tulabu ilmi hadis akan mengetahui hal ini. Maka seandainya pun seperti kata Syekh Utsaimin lemah, seandainya pun tidak lemah, maka tidak ada pertentangan. Anggap misalnya kata shimal kiri itu sahih, maka ya kita pahami sebagaimana sifat yang lain, kirinya Allah tidak sama dengan kirinya makhluk, begitu, dan seterusnya. Ya. Ala kulli hal, kalau dari kajian hadis tentu ulama hadis bidangnya, ya. Kalau dari kajian ilmu hadis, ulama hadis bidangnya. Dan yang mengatakan dhaif, ulama-ulama besar dari ulama hadis, Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi, dan dari ulama mutakhirin adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Allahu a'lam bissawab. Mungkin sampai di sini. Ini ada pertanyaan. Apabila ada 35 orang yang hendak berkurban lalu bergabung dalam satu kepanitiaan lalu dibeli 5 ekor sapi dengan harga yang bervariasi, kemudian harga sapi digabung lalu dibagi semua peserta sehingga iuran sama. Setelah hewan disembelih, dagingnya digabung jadi satu lalu dibagi rata semua anggota. Apakah praktek seperti ini boleh? Allahu a'lam. Kalau seperti ini ya harus ada persetujuan dan kerelaan dari masing-masing ya. Karena tadi disebutkan harga sapi berbeda-beda sementara iuran sama. Padahal kelompok-kelompoknya adalah tiap 7 orang ya kan? 7 orang, 7 orang, 7 orang. Yang ini mungkin dapat sapi yang lebih gemuk, yang itu dapat sapi yang lebih kurus, yang itu dapat sapi yang sedengan mungkin, sehingga harga berbeda-beda. Hakikatnya begitu. Nah, kalau seperti ini disamakan begitu, ya wallahu alam harus semuanya kumpul dan dalam kondisi rela semua. Ya, rela semua, tidak ada keberatan sama sekali. Ya. Sehingga rela dalam arti di sini dia otomatis nanti yang punya harga sapinya yang agak rendah, dia merelakan sebagiannya untuk bantu yang lain untuk membeli harga yang lebih tinggi, kan begitu. Jadi ada subsidi darinya kepada yang lain berarti. Ya, kalau semuanya rela semuanya, wallahu a'lam, insyaallah tidak ada masalah, ya kan. Tapi wallahu a'lam, kalau saran saya lebih baik bukan dengan cara seperti ini. Ya anggap misalnya ini 35 orang, kita mau ngatur banyak orang. Dibikin ada iuran dasar. Iuran dasar. Sapi harganya berapa misalnya? Berapa sih kira-kira sapi itu? 20 gitu. Hah? Anggap 20. Ya. Kira-kira naik turun ya. Sudah iuran dasar 20 juta. Ya. Kelompok A bulan-bulan-bulan-bulan, kelompok B bulan-bulan-bulan, C bulan-bulan, masing-masing 7 orang. Iuran dasar 20 juta. Atau jangan 20 juta sudah. Kalau rata-rata harga sapi 20, kita bikin iuran anggap 23 juta misalnya. Sudah nanti setelah dapat sapi di masing-masing kelompok, ya kita akan lihat. Kalau dapat sapi yang gemuk, besar banget misalnya, wah ini iurannya kurang ya, tambahi 1 juta, 1 juta. Ya. Kelompok B, wah sapi saya kok kurus ini. Enggak kurus sih, kecil, tapi lumayan. Harga, ternyata harganya murah. Ya sudah, kembalikan. Ini kamu iuran 23 juta, ternyata harganya sekian, berarti masih kembaliin. Kelompok C pas iurannya dan rasanya pas, sudah selesai urusan. Seperti itu akan lebih sesuai ya. Dan nanti ketika mau ngambil daging, saya mau makan daging sapi saya, jelas sapinya. Ya, kita kan disunahkan makan daging kurban kita, ya kan? Kalau tadi dengan campuran, mungkin kita makan punya kita, mungkin makan punya yang lain, kurang sesuai. Ya boleh saja, semuanya sudah rela makan, saling memakan daging punya lain kan sudah rela, gak ada masalah. Cuma kalau kita mau lebih sesuai, kita disunahkan makan daging kurbannya kita. Nah, dengan cara dikelompokkan tadi, maka kita akan lebih jelas, ini dagingnya ini sapinya kelompok saya ya. Saya gak ngambil dari sapi kelompok lain. Begitu ya. Ini saran saya seperti itu. Allahumma a'lam bissawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.